توبة إلى الله وتقربا إليه والاقتضاء مرضات الله بشفاعة رسول الله أن يتعلم تعلم النفع والانتفاع والإبادة والاستفادة مثل من وآباؤنا وأسلافنا من علماء العالمين وسائر العالمين مثلنا وصاحب هذا الكتاب وما سبقت في هذا المجلس الدرس ونحضر أرواحهم الطاهرة ونزيلهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا شيخنا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجهم وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمال وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يدخل نيتهم وأن الله مبارك أحنا أولادنا وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا وقلوبنا ويرزقنا حكم النبيين وحكم العافين يقربنا حاجاتنا في صالح جامع خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال واقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القلب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن يقولون بأفواههم ولم تعمل قلوبهم. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad sing sak mangkin tutup bab faslu ahkamis sholah, fasal yang menerangkan pinten-pinten hukum atau aturan-aturan yang harus dipenuhi sing wajib dilakoni dalam ibadah sholat. Sing pertama geniku syurutuha, piro-piro syarate sholat. Syarat niku geniku segala sesuatu nopo kemawon sing dicepakno sak durunge nglakoni. Sing kudu dicepakno sadurunge ngelakoni, yang harus disiapkan dan dipenuhi sebelum menjalankan. Nomor setunggal, satru rojulin wa amatin, oleh nutupine wong lanang, wa amatin lan budak wedok. Budak lekne wedok niku auratnya atau yang harus ditutupi niku padha ambek wong lanang. Apa yang harus ditutupi? Ma barang anggota badan, baina surrotin warubatin, minim paling tidak niku kudu nutupi antarane udel warubatin lan dengkul. Udel niku keranten batas, maka harus ditutupi di atas udeli. Waruk batin dan dengkul, kudu onok nisore dengkul. Wahurrotin lekne wong wedok merdeka, Kados wong wedok-wedok ning ngeten niki. Oleh nutupine wong wadon sing merdeka sing kudu ditutupi nalikane salat ghairu wajhin selain wajah. Wajah niku sebagaimana dijelaskan wonten bab wudu, ombone wajah niku antarane kuping sampai kuping. Kuping antil-antili kuping sing ngarep niki lho, senes sing mburi kupinge ditutupi. Kuping kudu ditutupi. Wa kafin niku ombone. Lekne om dawane antarane batuk, batuk niku kudu di ketokno. Biasane wong wedok niku lek iketan ya, mriki ne kadang-kadang tertutup. Batuk niki kudu dibuka, batuk niku nggih selain panggonane cukule rambut sampai onten gene janggut. Nah, itu harus terbuka. Tidak boleh ditutupi. Sing ditutupi minal a'la dari arah atas. Didelok tekan dhuwur ketutupan. Wal jawanibi dan sekitar kiwa tengen. Kudu ditutupi bima dengan opo ae. Godhong kenek, plastik kenek, kertas kenek, kain ya kenek. Tapi tutupi niku wau la yuhki al-launa, yang tidak dapat menembus warna niku kulit. Lek wis ditutupi niku tiyang ningali warna kulite mboten saged. Ya. Dadi kain yang harus ditutup niku nggih niku sing kain yang bisa menutupi utawa ngilangi sifate kulit. Umpama ana kain tapi kaya kain kaca, bareng digawe ya ditutupi tapi ketok ya duduk iku. Ya, gak sah. Ngono iku mang in qadaru lamun bisa kuwasa sapa wong sing katinggalan sembayang niku wong lanang. Lekne pancen dhek iku mampu nutupi antarane udel lan dengkul niku wau, minim niku. Lek wong wedok sakudure alaihi ing atase mahmah niku wau aurah mau. Lah lek gak mampu ya sak mampu-mampune. Niki minimal, minim utawa paling gak. Terus kula kali sampean biasanya biasane niku kata ningali tiang-tiang di tengah perjalanan atau di rumah ngomong gini, sing wajib iku pokoknya sembahyang iku nutupi aurat ini iku antara udel sampai dengkul. Mari ngono ya napa kadang mboten kaosan sarungan tok, mari ngono tuku udel kene ambek kene pantes lah sembahyang niki ya. Ngoten niku wau minim lek pancen gak duwe. Ngoten lho. Lah sampeyan iku puasa utawa duwe kok belajar melarat? Ya sing sempurna. Dawuhe Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kon lek sembayang itu, sembayango cara mengerjakannya sebagaimana aku nyuntuo aku nalikane so salat. Ya, salat e Kanjeng Nabi nutupi aurat, yo ambik kuplukan. Ana kupluk ta biyen? Boten, boten enten. Cuma nutupi ini iki ambik serban, ambik napa kain. Lek kain niku umpama ditutupno ngene tok, ya niki jenenge kudung, dikudungi. Niki jenenge khimar. Kae kok senes kak lek khimar niku kae kak mali dadine jaran. Kanjeng Nabi niku selama hidupnya tidak pernah sirai niki mboten ditutupi, selama hidupnya enggak pernah. Lek sampean niru Kanjeng Nabi sembahyang enggak kupluan. Ya Indonesia Raya sampean. Ya. Kanjeng Nabi niku selama hidupnya tidak pernah rambut niki diketokno ngeten mboten pernah. izin nang ngene Gusti Allah. Ditutupi, kuatir dianggap orang sombong. Yang biyen niku ngoten. Ana wong muni ngene, polahe napa mangan niku dahar-dahar bareng wong tuane. Duduk kiai niki. Saking hati-hati nih mangan. Gak kublukan digenekno. Sombong muy lho. Napa, Pak? Mangan iki gak kublukan kon. Iso takon gawe beras iku. Wedi, sampe saniki dia ngwedi. Dikubluki ngenten to. Iya. Lho, lek niru Kanjeng Nabi ya gawe ya menutupi kepala. Baik niku matur ngoten nggih serban. Serban niku lekne dikudungnoken niki dadi napa? Himar jenenge. Lekne dikalungno ngeten niku dadi ridak. Ridak niku seranu selendang. Kanjeng Nabi tidak pernah lepas. Lekne diudengno, dibulet-buletno ngene, niku jenenge imamah. Apapun yang kita laksanakan kalau toh kita niku niru Kanjeng Nabi. Niru ngoten tok, tuku kain biasa regane kain ya. Diupetno ngene tok. Dikalungno ngeten tok. Lho, nilai kita dalam salat itu lekne nurut pahalanya ganjarane meskipun hadis niki hadis yang dhaif. Iya. Pahalanya 70 kali daripada kon gak serbanan. Serbanan apa gak serbanan? Kacek petung bolu bayarane. Iya lah petung bolu ya boleh petung juta. Mana? Ganjaran. Lo ganjaran itu berdampak dalam ekonomi kulo kali panjenengan. Lek pancen kulo kali sampai niki dicatut ada di wong soge gak sombong di kayak iya mikir si Allah. Iya lah mana? Iya. Lah lek wong biyen wis kuplo ana putih ae jarene Kiai Abdullah bin Yasin. Ya Abdullah bin Yasin itu seorang kiai di Pasuruan yang terdidik kalian Habib Alwi sing gadah ponakum. Lek Kiai Hamid terdidik dengan Habib Ja'far siji maneh. Ya. Tadi lek Abdullah bin Yasin iku ngeten, kuplo ana putih ngene. Sembayang tok lewaye sembayang. Jadi apa? Iku minangka padha ambek serban nilainya. Ngoten lho. Perkara sampean wayahe nang ngene pasar kuplukan ireng, enggak usah gak serban lek wayahe sembayang tok. Iya. Boleh teko masjid jadi kesak, enggak apa-apa wayahe sembayang tok ngelegakno Gusti Kanjeng Nabi. Mari kok lak mulutan apa ya? Tondone sampean seneng mulutan, sampean gawe serban ngono ae wis. Jeneng ono proban, jeneng ono proban. Jawane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeten, "Man yuridillahu bihi khairon." Sopo sing dikersakno Gusti Allah dadi wong apik? Apa soge? Ya enggak. Ya ngene Quran wis disebutno. Ya. Sopo sing dikersakno Gusti Allah dadi wong apik? Apa kabeh wong dudu yufaqihu fiddin? Artine ngeten, lekne wong iku tandane wong iku dikersakno dadi wong apik, tiyang niku wau ditulungi Gusti Allah gelem teko ngaji. Gelem ngrungokno ngaji, ya iki sing diarani man mang. Wong sing tandane kate dikersakno Gusti Allah dadi wong apik, wong sing ndi? Wong sing teko ngaji, gelem ngrungokno ngaji. Iku wis dikersakno apik. Apa wong iku mang gelem didadekno wong apik? Belum tentu. Tengere ya apa? Yufaqihu fiddin. Mari ngaji, lek pancen wong iku gelem didadekno wong apik, tandane dhek iku mang nglakoni apa sing diolehnya ngaji. Ngoten lho. Engko pas ngritik ustaz sing ngritik aku. Mboten iki arti yang sebenarnya, ngoten lho. Iya. Dadi kula kalisan mari ngaji ana rasa kepingin nglakoni meskipun sepisan untung-untung lekne sak teruse niku tandane kula kalih sampean gelem didadekno wong apik. Mari ngaji terus gak dilakoni iku termasuk wong sing gak gelem didadekno wong apik. Durung lek ngono aku durung oleh pitulung sik diundang. Nek padha mbek ngeten. Kon gelem ah. Tak dadekno wong sugih, ya gelem ae. Iki lho, kon tak kei bondo. Iki dagangane. Iki ngene. Wis tunggu enono ngene-ngene. Lah lek awak digokon sul ngene wae ya kesel wae gak iso turu. Karepmu ya apa? Kek ono bayarane tok ae. Lho, blaen aku iki ya. Imbangan gambarane kaya ngoten, ya. Niki blakrat niki pundi? Bahas tentang nutupi aurat. Gusti Kanjeng Nabi ngoten. Ya. Sampai tinggal ida. Fotone kiai-kiai biyen. Niku lek nek foto, niku pasti gawe jubah, Kiai Hasyim Masari gawe jubah, bareng gawe serban. Tapi di luar itu, di luar salat biasa, gawe koplo ireng. Jasan ganteng. Sampeyan delok Mbah Mus niku ya, Gus Mus niku lho. Mustofa Bisri lek wayahe nang ndi kuplukan ireng gawe jas necis. Tapi lek wis sembayang, ngene tase niki ana, ana jase, ana pakaian jubahe, ana serbane. Dadi lek wayahe sembayang, pakaian. Krana apa? Kuwatir dek niku wau sembayange gak koyok Kanjeng Nabi terus gak ditri terima. Niki hati-hati nih kiai. Ya. Lek nih saged. Niku dalam waktu ikhtiar di rumah. Ya. Nah, lek wis wae dalam perjalanan seadanya, sing penting sempurna. Niki dalam rangka menyempurnakan ibadah kula kali panjenengan. Yang pertama syarat yang harus dipenuhi orang sholat, niku nutupi aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang tabu utawa barang sing isin sing utawa kemaluan atau ciri yang harus ditutupi. Sing nomor loro, sadurunge sembahyang kura kali sampean iku kudu watawajjuhun lil kiblati. Harus menghadap kepada kiblat. Sak durunge sembahyang niku kudu ngerti ndirek takono pundi kiblate mriko. Lah lek umpama kula kali sampean sing takoni gak ono wis kono wis nurut keyakinanku kono sembahyang wis ngadep ngadep kiblat wong negara asing ya daerah-daerah asing bareng mari sembahyang ana uwong sampean wau ngadep ngalir pak lho wis mari sembahyang sampean ya sampean roba sembahyang mah maneh krana apa ngadep sampean dengan keyakinan tadi tidak sesuai dengan kenyataan lale umpomo gak perlu karo sing elingno terus berjalan ya gak apa-apa menurut kiai dan gak ono sing ngeteno illa bi sholati siddatil khaufi sembahyang iku boleh tidak menghadap kiblat nalikane dalam keadaan sangat ketakutan sangat pedine niki napa ngene iku nalikane perang lek wis ruket dene biyen lek perang tanding to lek ne biyen jaman biyen niku jaman Kanjeng Nabi iku perang mriko wong Islam mriki musune. Niku mboten langsung tukaran raket itu mboten. Tanding satu. Sampai lek rumangsa kalah, gak ngetokno jagone maneh. Wah, iki gak jenengno, mundur termasuk kalah. Kalah lek gak gelem nyerah diuber. Diuber sapa sing kari, jadi tawanan perang. Lek ne wong lanang dadi budak, lek wong wedok dadi budak. Terus harta rampasan iku jenenge ghanima. Ngoten. Lha lek wis tau nek nene wis perang itu perang ruket, kula kali sampean boleh tidak menghadap kiblat. Wa nafli safarin. Lan sing oleh gak ngadep kiblat niku wa nafli safarin na sembayang sunnah bait qobliyah ba'diyah sunat duha. Ketika kula kali sampean dalam perjalanan umpama kula kali sampean sembahyang mari sembahyang sholat waktu fardu mantun mari ngono kesusu. Kesusu nanti perjalanan nuntut napa? Nututno jam. Kapal selak terbang, utawa dayoi selak mulai. Dak enak dak sembahyang sunat, sembahyang sunat umpama sampeyan niku numpak motor, ya. Takbiratul ihram golek arah kiblat. Ya kiblat e kono, plek Allahu Akbar. Jreng budal wis. Ambek nyopir lho gak popo sembahyang. Iya, ngadep ngalor iki gak popo. Kari dungan itu sembahyang sunat yang dilakukan di atas kendaraan nalikane lelungan. Lungone ya apa? Dudu lunga kene pasuruan senes. Lungoh niku gini ku saparu kosrin yang melebihi dari 80 kilometer niku miturut pendapat yang kuat onten malis yang mengatakan gak pokok ilungo masih kini pasuruan gak popok ya jadi sembahyang sunat itu boleh tidak menghadap kiblat asal dilakukan di atas kendaraan nalikane bepergian ya. Terus sing nomor telu yang harus kita penuhi sebelum kita sholat ini ku wa ma'rifatu duhuli waktin, kita mengetahui bahwasannya waktu ini sudah masuk pada waktunya sholat yang akan kita kerjakan. Oh iki wis to, iki rupane. Ah, tengeri apa? Lah ya apa? Anune srengenge ngene wis ana ngene kulon, ayang-ayane ana wetan. Nah. Lisane iki yo cukup jam. Walau donan, meskipun masuk waktu itu tadi dengan kenapa? Keyakinan atau sekedar cuma insyaallah wis mlebu iki. Dengan persangkaan yang kuat. Gak mamang. Wis mlebu ta durung iki? Mbo yo. Lek delok jame iki manjing pisan. Masalah manjing jame ini biasae ngoten. Kalau sudah tahu baru boleh salat. Sing nomor 4, wa ma'rifatu kaifiyatis salati. Harus mengerti tentang tata cara salat. Sing dimaksud tata cara salat niki duduk takbir terus napa? Rukuk sujudi bukan bi ayyarifa sing dimaksud carane salat yang harus dimengerti niki bi ayyarifa tiyang niku kudu ngerti fardiyataha iki fardu iki dudu ya kaya takbiratul ihram takbiratul ihram iku sing wajib nglafadzno Allahu Akbar iku wajib ngangkat tangan sendakep iku sunnah mari Allahu Akbar di dalam kalimat Allah sampean maca Allahu Akbar atine iku mang kudu napa ngomong kudu krentek aku sembahyang wis titik lalet kula kali sampean umpama Allahu Akbar atine lho gak ngomong apa-apa. Cuma selisane tok sembayange gak sah. Kenapa apa? Ni sembaya ibadah niku pasti membutuhkan niat. Niat iku panggonane ana ati. Lek ni salat kudu bareng ambek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah niki atine sing ngeten, aku sembayang ngoten tok wis. Burine sembahyang dohor petang rokaat makmum utawa dadi iman kari cek ne gak dadi waswas lek kula kalih sampeyan nuruti ku akhire kira Allah urung maneh padahal bisikan jenenge ngene tok Allahu Akbar kok gampang sih wong takbir iya gampang masalah sing dikongkon niku Allahu Akbar sembahyang ngoten ta. Dohor asar magrib kari. Iya. Engko lek ne wis yo Jumatan, Allahu Akbar sembahyang Jumat. Wajib niat dadi makmum utawa niat dadi imam. krono Jumat itu harus dilakukan dengan jamaah. Ya. Allahu Akbar sembahyang ngoten ta ben Jumat. Memari bar diterusno, aku dadi makmum. Petang rakaat atau rong rakaat, apa-apa mari bar. Wong bar pisan ya. Sing penting pada waktu Allahu Akbar atine ngomong aku sembahyang. Harus niku. Siji niat bareng takbir wau. Perkara gak ngangkat kene gak apa-apa, wong iku sunnah. Meskipun sunnah iku ndadekno bayaran akeh ari manalah ngoten lho. Terus mantun ngoten mari niat, mari takbir langsung maca Fatihah. Lek wis Fatihah mari ruku. Ruku iku dudu maca subhana rabbiyal a'la wal adzim boten. Ruku niku sing dinilai ya mekungkunge niku wau. Iya. Rukuk niki baru dikatakan sah, baru dikatakan bener lek ne wis anteng. Rukuk antenge apa? Sirahe padha gak jonggol. Padha ambek lurus ambek gegere. Carane apa? Tangane iki ae wis diukur ambek Gusti Allah tangan sampean niku. Dadi lek tangan iki sampean templekno nang ngene dengkul, kecelan dengkul, insya Allah dijongkrok no gak lugur, ya kenceng wis, lek wis anteng sampai dirati rokok, lek dorongnya tenjeng ini asup pun gak mana, duduk rokok itu gak sah, jadi onok tuma nina, masih lo supaya wong niki anteng, merjane diselimurno moco subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanakallahumma wa bikamdika astaghfirullah gak apa-apa sakarepmu ben telu jare wong cek nekon gak kesusu ya ale traweh kesel rek bisa naik gak apa-apa ya mari ngono iktidal iktidal niku sing diitung yang bali ngeten iki ngadeg niki wis bali iktidal itu kembali jejek koyok semula mergane kadang-kadang kon mang budalmu ya apa sak durunge rokok aku mang sendakep lek balik mana ya kudu sendakep niku jarine ya kadang-kadang iktidal ya wis ya Allah liman hamidah pokoke jejek jenenge jejek ya apa tanganmu culno ya gak apa-apa ngono ae bakon malang kerik bakon culno gak apa-apa. Ya, lek kon bali sendakep iku tandane kon iku mang jejegmu iku mang sadurunge rukuk sikapmu ya apa. Mboten sendakep ngene. Lek kon culno, oh termasuk kon jejeg iku mang jejeg kenceng lek ngono. Mboten ta? Lek kenceng lek enak ya. Terus napa niku wau? Mantun itidal terus sujud. Sujud niku, sujud itu dikatakan sah nalikane kula kali sampean memenuhi umirtu an a'sjuda bisab'ati a'dumin yang harus ini ku kudu nomor siji sujud itu harus tujuh anggota harus nempel pada pesujudan mak panggonan ini batuk krono batuk niki kudu dibuka maka tidak ada yang menghalangi boten enten sing ngalang-alangi lek terhalangi dengan pakaiannya maka tidak sah ya yeah. Lek ne batuk niki ketutupan barang sing melo obah nalikane sembayang serbanan ngeten ya. Red. Mari ngono wayahe sujud melo. Pucuke to padahal melo ngeten to. Melo. Lah iki gak sah. Karena apa serban niku mang nalikane kon obah-obah melo bergerak. Lah nek sajadah, wong meneng sajadah ya gak apa-apa. Iya. Yeah. Sujud itu mari ngono pepek-pepek tangan krana tangan ini wajib dibuka terus dengkul loro wajibe telu dengkul loro dadi limo ya limo kudu ditutupi dengkule mari ngono sikil sikil niki lek menurut situ unggul Imam Amsyafi'i kudu di enekno ana sing cepet dikenekno tok gak apa-apa ya dadi lek ana wong gak nekuk ngene gak apa-apa lek gelem nek sing sempurna nekuk sing gak nekuk ya gak apa-apa ngoten mawon kangge kula kali sampeyan sing apik nekuk ngono ae sempurna lah kangge wong wedok gak oleh, kudu ketutupan rukune, ojo sampai kaidekan rukune. Ya, lek jenenge sikil niki wau ngicak rukune, mboten sah sujude. Karena apa? Ruku iku mang bergerak. Ya, sedangkan iki sikil iki kudu mancik nang ngene panggonan. Iku kudum tumak nina dislimur no mojo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi mari ngono logo logo iku kudu logo iku mang basila bae apa pokoke logo anteng mari ngono sujud maneh tahiyat wis nah itu gerak-gerakan tahiyat sing wajib at tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah syahadat selawat salam beres udan. Ya, niku diantara kita harus bisa membedakan iki sing fardu, iki sing sunat. Iku carane ngerti sembahyang. Lek gak ngerti carane, yo gak sah. Wayu mayizu lan bisa bedakno wong sing sembahyang niki wau faro idoha ing piro-piro wajibe sembahyang. Beda min sunania. Sangking iki sunnah, iki sing fardu, iki sing sunnah. Takbiratul ihram iku maca Allahu Akbar fardu, sunnah ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah iku mang maca sami Allahu liman hamidah iku mang sunnah. Umpama jegidek ya apa? Mari rukuk terus ngadeg ngene to gak maca sami Allahu liman hamidah. Ya gak apa-apa. Sah, ya sah. Iya. Cuman lah eman moco sami Allahu liman hamida. Eman dapat oleh ganjaran. Lalu imam ngomong sami Allahu liman hamida. Ngadek jejek. Sama lihat tadi imam lu. Lihat tadi imam. Entenono makmum ikun dang-dang ngadek. Lek sampean kira no makmum ikuis ngadek. Sampean moco sing banter. Rob. Rabbana lakal hamdu. Terusane saya wocot. Mil ussamawati wa mil ardi wa mil masita min syai'in ba'du. Supaya apa? Makmume iki bareng maca Rabbana. Makmum gak oleh diisi imam, bareng oleh. Cuma ganjarane gede. Ya apa? Maca amin ambek maca Rabbana lakal hamdu. Mergane lek ne wayahe tangi teko rukuk aja suwe-suwe. Aku rukuk sik maca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Imame wis muni sami Allah, cepetan kok ngadeg kok. Ubreng bacaan Rabbana lakal hamdu. Lek kon iso bareng sembayangmu pasti diterima ambek Gusti Allah. Lho, imame kudu sing paham ngeten iki nggih ya. Saken makmume. Ya, cari ugi bayaran di tinggi cepat tanah ya. Ya Allah, kok gak percaya benda ni? Gusti Allah, illa bihakil ami kecuali wong sing bodoh. Artinya bodoh ni ku si tasmal bu Islam. Lalu bodoh ni gak gelem ngaji. Lalu dia gak gelem ngaji, bangil lagi wong ngaji. Ulah apa gak gelem ngaji? Suhul be, duso. Ya. Suhul niku oleh sak pari niku lo kali sampean wis ngaji niki wau nggih ya diterusno minggu depan waktu ning hari titik niki ya niku lo ngopiaken fotokopi niki ya fotokopi niki besok niki dina Rebo terakhir dari bulan Sofar nggih ya dari bulan Sofar. Jarene wong Jawa, jarene wong Jawa niki dudu wong Jawa tok, wong Indonesia ngono ae. Sak donya wis jarene wong sak donya ngono ae. Sing ngene, iki jenenge Rebo Kasan. Rebo Kasan niku rebo sing pungkasan dalam bulan Sofar. Nggih ya. Lek ngene wong Jawa iki lak biasa lek ning ono suro selametan jenang suro. Lek sapar selametan jenang sabar. Kene apa selametan? Ngene lho critane wong biyen niku. Krana niki wonten kitab Mujarrabat, Mujarrabat Dairatil Dairabil Kabir. Di mriku niku wonten pinten-pinten cara-cara, ya di antarane, ya. Niki para habaib banyak yang melaksanakan. Kula biyen tau dijajahi kon lek kepengin duwe anak maca Fatihah petengi bojomu tulien bismillah. Muga-muga anakku dadi lanang, besok lek lanang tak jajarno Muhammad nyata. Ya, sing ijazahi kula bi panis. Terus sinten maneh sing ijazahi? Lek nek kapan ana wong meteng, ya difoni sampe dokter. Kudu operasi. Pusing sampean. 10 juta re. Ya. Jarene Habib Abdullah iki, abaya Habib Umar iki golek opering. Sing putih tulisane spidol bismillahirrahmanirrahim. Kayak ana banyu ombene ana jebol wis dadi operasi. Ya. Sampe nang ngene kula 10 juta kayakno kula gak apa-apa. Daripada diret-ret nang ngene. Niku wonten kabeh. Wonten kabeh. Dimriku dijelaskan. Wonten setunggal tiang soleh piambe niki dibisi ambe Gusti Allah. Dibisi iku artine ahli kasyaf. Dibisi ditutun ambe Gusti Allah. Apakah semua orang yang sederajat itu pasti dibisi? Mboten tentu. Kaya saniki badul, badul niku biyen, ya, biyen dibisi ambe Gusti Allah. Akhire ya napa? Siji dina nang pasar iki lho, kaya awan, pasar niki lho. Iya. Sik nang badul niku. Gawa setrongking. Wadah. Awan-awan gawa setrongking. Dul, kula apa kok niku setrongking padang-padang iki? Awan niki. Peteng, peteng, peteng. Ngoten. Dicarno apa dul iki ya. Masya Allah. Awan-awan gawa setrongking jarene peteng. Wong-wong ya kula apa rupane rada awal iki kan ya. Ternyata ya, wonten beberapa hari tidak sampai seminggu jadi 9 cuma gunung agung beldos. Akhirnya ya peteng udah tahu. Bener lek ngono badul iku ya. Lho, lek badul ngomong niku pasti bener. Lek Baot ngomong, badul ngomong, Baot gak ngomong Gusut. Ya Gusut menghargai. Mungkin dia dibisi ya Gusti Allah. Aku kan dikandani. Lho seorang yang ahli saleh niki wau ngomong. Wis iku gelek ngomong iku projek ngeten gelek. Di antara dia ngene, aku iki mang dikei bocoran Nabi Gusti Allah. Bene Gusti Allah itu mempunyai tradisi kebiasaan sunnatullah. Tiap tahun beliau itu lek ne wis akhir bulan Safar dina Rebo, Selasa malam Rebo. Melek mantun-mantun iki pas tahun baru lho. Ya. Apa oh niki terusane menurunkan 320 macam bencana bala baik yang mengenai pribadi atau yang lainnya. Terus supaya kon terhindar lekne ana bencana kon dekne dadi slamet. Umpama katut dadi katutno wong sing nakal. Nggih ya. Kon ae tak warai. Sembayango hajat. Jadi ini ya ibad biar yang ustaz ibad langsung tenang. Sembayang apa ini? Sembayang hajat. Hajatnya apa? Nolak balak supaya terhindar dike islah selamat. Jadi ini ini wau sing sing oleh bocoran ini wau. Ini kalau terjemah no. Mari ngono serokaat pertama moco inna atau inna kalau kau sar ping pitulas. Lek gawe pitulas apa? Bisa naik gak apa-apa. Terus no maca kulhu, terus no maca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sembayang hajat niku mang lek iso petang rakaat. Rong rakaat salam, rong rakaat salam. Iya. Yeah. Sing diwaca pancet mari Fatihah inna a'tainakal kautsar. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Salam donga iki wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi, ya syadidal mihal, ya aziz, ya man dallat li izzatika jami'u khalqik. Ikfini min syarri jami'i khalqik. Ya muhsin, ya mujammil, ya mutafaddil, ya mun'im, ya mutakarrim, ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril Hasan wa akhih wa ummihi wa bani ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fa sayakfikahumullah wa wassami'ul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mari wis mantun ngoten maca Yasin. Kula sembahyang kang elat ya maca Yasin lah wis ah ya maca Yasin to. Lek maca Yasin niate ngeten, ya Allah menawi leres wali sampean iku mandar kula sak keluargane iki sampean jagi pun sampean katutno sampean ke slamet taun niki. Ya, maca Yasin bisa. Lek wis tutu ayat 58 maca salamun qaulam birabbir rahim salamun qaulam birabbir rahim. Niki dibalan-baleni niki, dibalan-baleni. Ping pira baleni? 113 lek ne iso. Lek kesuwen sakarep sampean ping 3 kene. Iya, pokoke dibalan baleni. Ping 11 ae, selak susu, baksone selak adem. Ya gak apa-apa. Iya, umpama. Iya, ping 11 gak apa-apa, pokoke dibalan baleni. Marine maca Yasin, ndonga wis. Dungane Yasin wonten wingkinge niku ya. Niku ana. Sampeyan kari maca tok artine wis ana pisan. Iya. Ra enak kari nglakoni tok, muga-muga mawon dikeki pitulung ngawe Gusti Allah ya. Mari ngono sing bagian sing sumpek-sumpek, bagian penyakit-penyakit ana sawah, ana pasar, ana tambak iku nyingkri kabeh, rezekine teko kabeh, nggih ya. Ya, saingan bagian muadzin mboten enten atine. Umpama niki. Lah umpama sampean kepingin umpama aku tak gawe obat rek, obat kuat ya gak apa-apa. Iki sampean tulis, salamun qaulam birabbir rahim. Ngipitung ayat niki ditulis ana kertas golek mangsi utawa sepidol sing luntur nggih ya dilebokno banyu lek ne banyu niku sak gelas ya sampeyan ombe lek ne sak jeding ya digawe nggih ya lek dianu ya napa Ustaz didelek tambah ya napa kapan selamat gak banjir gak lek dalan laut kan mareng delek kali gak apa-apa sampeyan delek dhek gak apa-apa. Sing penting jaluk nang Gusti Allah lewat tulisan-tulisan ini muga-muga dislametno ambek Gusti Allah. Niki satu bocoran niki ya. Muga-muga kula kali sampean saged nglakoni. Kata sing lakoni niki kata. Ya. Dikene lumajan mriku wonten Habib Umar bin Saleh Al-Hamid damel. Ini Pasuruan wonten, ngene anu ada. Lakoni dhewe-dhewe ae gak apa-apa, ya. Dhewe-dhewe ya. Tunggu dinunggu, moga-moga pengajian ini dados sedaya ilmu sing manfaat lan barokah. Dan mugi-mugi kula kalih panjenengan dipun tutuhi ing Gusti Allah dipun tulungi saged ngamalaken napa sing diajaraken kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Allahumma rabbana waqina lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sahba wal muslimina ajma amina Rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tahti sahbi walhamdulillahi fil bad'i wad-danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.